بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. إذا لنجدكن شرح كتاب التوحيد masih di bab ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. باب terkait dengan penyebab kufurnya manusia dan penyebab mereka meninggalkan din mereka adalah sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Qala al-mu'allif di sini wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tutruni aw la tatruni kama atratin nasara ibnu Maryam innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Dalam hadis ini Nabi melarang orang-orang menyanjung-nyanjung beliau sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung Isa bin Maryam, dan itu berlebihan sampai kepada memberikan sifat-sifat uluhiyah kepada Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun, saya hanyalah seorang hamba, maka katakan saja saya sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Hadis ini muttafaq, hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah, "Wahadha al-hadis fihi an-nahyu 'an itra'ihi, wal itra' huwa mujawazatul haddi aidan fil madh." Itra' itu pujian yang melampaui batas. Sedangkan ghulu ini meliputi banyak hal. Bisa itu berupa pujian, bisa berupa sikap, ya, bisa berupa keyakinan. Tapi kalau itra' ini khusus berkaitan dengan pujian. Bisa berupa pemahaman, ya, kalau ghulu itu bisa dalam bentuk pemahaman, dan bisa dalam hal yang baik maupun hal yang buruk. Ghulu ini lebih umum sifatnya. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إطرائه كإطراء النصارى ابن مريم فقال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Nah, boleh jadi ada sebagian kalangan yang mengira bahwa ketika Nabi menyerupakan pujian atau sanjungan itu dengan sanjungannya Nasara kepada Isa bin Maryam, kama atratin Nasara ibnu Maryam, berarti di sini yang dilarang kalau memuji Rasulullah dengan sallallahu alaihi wasallam dengan menyifati beliau sebagaimana Nasara menyifati Isa bin Maryam. Tapi kalau tidak sampai ke sana tidak mengapa, karena kaf itu kan litashbih, litamtsil. Yani menurut mereka, La tatruni mithlama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian puji-puji aku sebagaimana, seperti atau dengan ungkapan yang sama yang diungkapkan orang-orang Nasara terhadap Isa ibnu Maryam. Wa yaqulu hadha dhann, dan orang yang punya dugaan tersebut, dugaan seperti ini, mengatakan inna Nasara atrat ibnu Maryam fi syai'in wahid. Orang-orang Nasara itu memuji secara berlebihan dalam satu hal saja, yaitu dengan mengatakan dia putranya Allah. Wa qalatin Nasara al-Masihu ibnullah. Sehingga yang dilarang kalau kita mengatakan Nabi sebagai anak Allah. Ini sekali lagi adalah dugaan sebagian orang dalam memahami hadis ini. Sehingga yang dilarang hanya kalau kita atau umat Islam ini menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai anaknya Allah. Mafhumnya kalau tidak seperti itu tidak dilarang. وهذا هو فهم الخرافيين لهذا النهي كما قال قائلهم البوصيري في هذا المقام. Ini pemahaman mereka yang terjebak dalam khurafat, sebagaimana pemahamannya Al-Busiri. Al-Busiri yang sempat kita nukil bagaimana dia bersikap ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pula yang mengatakan da' madda'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta fihi wahtakimi. Tinggalkan klaimnya orang-orang Nasara tentang nabi mereka, ya. Wahkum bima syi'ta fihi wahtakimi. Tapi engkau bebas, asalkan tidak seperti apa yang dikatakan oleh Nasara, silahkan engkau anggap nabi itu sebagai apa saja. Yakni pokoknya jangan engkau katakan dia sebagai anaknya Allah, itu aja. Ini pemahamannya orang-orang yang tersesat dalam memahami hadis-hadis seperti ini. Nah, terus pemahaman yang benar seperti apa? Wal fahmus sahih huwa alladhi yadullu alaihi as-siyaq. Pemahaman yang benar adalah pemahaman yang sesuai dengan konteks hadisnya. Jadi huruf kaf, kama, kaf, kafnya itu bukan kaf mithliyah, tapi adalah kaf al-qiyas, makna la tutruni itra'an kama atratin nasara ibnu Maryam. Engkau jangan berlebihan memujiku, ya, sebagaimana Isa ibn Maryam, sebagaimana Nasara berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Jadi kias memujinya ini jangan berlebihan. Bukan jangan engkau puji aku seperti engkau seperti Nasara memuji Isa bin Maryam. Bukan, bukan begitu pemahamannya, beda ya. Jangan engkau berlebihan dalam memujiku sebagaimana Nasara juga berlebihan dalam memuji Isa ibn Maryam. Sehingga cakupannya jauh lebih umum. Semua bentuk pujian yang berlebihan itu mamnu, haram, terlarang. Apakah dengan menyifati Rasulullah SAW sebagai anak Allah ataukah dengan sifat-sifat lain? Selama itu sifat melampaui hak dan kedudukan Rasulullah SAW, maka itu adalah bentuk itra, berlebihan. Walaupun tidak dengan mengatakan Rasulullah SAW sebagai putra Allah. Wa kaful qiyas hiya kaful tamthilin naqis. Pernah kita singgung juga, kaful qiyas itu penyerupaan tapi yang tidak separah itu. Seperti famathaluhum kamathalil kalb, perumpamaan mereka sebagaimana anjing. Ya enggak persis seperti anjing, masih lebih parah anjing memang, ya. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ya enggak seperti binatang ternak, sama dalam semua sisi, tidak. Ya, binatang ternak kan enggak bisa bicara. Dia tidak bisa ini, enggak bisa itu. Manusia lebih lebih pintar dari binatang ternak, ini lebih parah ternak ini. Ya. Awwalu zumratin tadkhulul jannah kal qamar. Rombongan pertama yang masuk jannah seperti rembulan berseri-serinya, tapi tetap dengan bulan lebih terang, terang bulan. Jadi itu hanya penyerupaan tapi tidak mungkin sebagus yang diserupakan. Tetap itu ada di bawahnya. Contoh lain ketika Nabi dalam hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi, Nabi mengatakan tentang permintaan sebagian sahabatnya yang baru aja masuk Islam agar Nabi SAW membuatkan bagi mereka pohon seperti zatu anwatnya orang-orang musyrik. Ya. Apa kata Rasulullah? Kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Tapi apakah separah itu? Tidak. Karena Bani Israel ini jelas syiriknya syirik akbar, dan mereka tidak separah itu. Ini kaidah penting untuk memahami hadis-hadis yang senada maupun ayat-ayat yang senada. Wa haqiqatuha ay yakuna hunaka syabahun baina ma ba'daha wa ma qablaha fi aslil fi'il. Jadi hakikat kaf al-qiyas atau kaf at-tamtsil an-naqis, penyerupaan tapi tidak separah itu, hakikatnya adalah ada sisi kesamaan antara perbuatan atau sesuatu yang disebutkan sebelum huruf kaf dengan yang disebutkan setelah huruf kaf, ya. Ada kesamaan dari asal-usul perbuatannya. Kalau itu perbuatan, kalau ucapan ya asal-usul ucapannya ada kemiripan, tapi tidak berarti hukumnya sama persis. Fanaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi fanahiyu sallallahu larangan nabi la tatruni kama atrat an yutra alaihi salatu wasallam kama hasala anna nasara sallallahu alaihi wasallam atrat ibnu maryam. Jadi intinya jangan sampai berlebihan dalam memuji Rasulullah apapun dengan bahasa atau ungkapan apapun. Karena dengan berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW ini bisa menggiring seseorang dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, dalam kebinasaan. Sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam juga akhirnya menyeret mereka ke dalam kekufuran dan perbuatan syirik. Maka cukuplah engkau katakan, engkau sifati aku sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Falkafuna leisat kafat tamtsil al-kamil. Baik. Wa katsiran min tawa'if hadhihi al-ummah khalafu amra an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahyi an itra'ihi. Banyak kalangan dari umat ini yang tidak sejalan dengan larangan Rasulullah SAW untuk berlebihan dalam memuji diri beliau. Jadi meninggalkan, mengacuhkan larangan ini, mengabaikan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faza'ama za'imuhum anna lahu minal mulki nasiban. Di antara mereka ada yang mengklaim bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sebagian dari kekuasaan yang sejatinya hanya dimiliki oleh Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW juga sudah mengarahkan mereka ila ma yanbaghi ay yakuna alaihi al-amr, bahwa harusnya itu bagaimana menyikapi Rasulullah sudah diarahkan oleh Rasulullah. Faqulu abdun abdullahi wa rasuluh, innama ana abdun. Hadza huwa al-kamal fi haqqihi alaihi salam. Jadi menyifati Rasulullah sebagai hamba Allah itu adalah menyifati Rasulullah dengan sifat yang sempurna. Kenapa tidak? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri menyifati Rasulullah saat beliau mengalami peristiwa yang sangat monumental dalam sejarah manusia yang tidak pernah dialami oleh seorang nabi pun, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, menggunakan sifat ubudiyah di sini. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, di malam hari, minal Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Jadi sifat ubudiyah itu adalah sifat sempurna bagi Rasulullah, bagi siapapun, termasuk bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping sifat beliau sebagai Rasul. Ya. Fahada ashraf maqamatihi alaihi salatu wassalam. Jadi kedudukan yang paling tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah, yang Allah berikan kepada Rasulnya, adalah kedudukan beliau sebagai hamba dan Rasul Allah. Qauluhu wa qala Rasulullah SAW iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hadis berikutnya yang artinya hati-hati kalian, waspadai oleh kalian sikap ghulu, karena sikap ghululah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadza nahyun 'anil ghulu bi anwa'ihi. Ini adalah larangan melakukan ghulu, bersikap ghulu dalam segala bentuknya. Dan bahwasanya orang-orang sebelum kita ini celaka gara-gara sikap ghulu. Baik ghulu dalam beragama ya, maupun ghulu dalam menyikapi dunia. Pokoknya kalau ghulu ini bahaya. Dalam beragama bahaya, dalam mengejar dunia juga bahaya. Dalam beribadah bahaya, maksiat juga bahaya. Fal ghulu sababun li kulli syarr. Jadi semua penyebab kejahatan itu adalah sikap ghulu. Wal iqtisad sababun fi kulli falahin wa khair. Sebaliknya proporsional. Ya, tidak kurang tapi juga enggak kebablasan, ini adalah sebab yang membawa kepada setiap kebaikan. Wal ghulu manhiyun anhu bi jami'i suwarihi fil aqwali wal a'mal, yakni fi jami'i aqwalil qalbi wa a'malihi wa kadzalika aqwalil lisani wa a'malil jawarih. Jadi ghulu ini meliputi ghulu dalam keyakinan, ghulu dalam ucapan lisan, ghulu dalam amal-amal batin, takut berlebihan, cinta berlebihan, menggantungkan harapan yang berlebihan, putus asa. Putus asa itu sudah berlebihan ya, gak usah berlebihan, dia sudah berlebihan otomatis. Ataupun dalam gerakan-gerakan anggota badan ya, yang berlebihan, ini semuanya terlarang. Qauluhu wa li muslimin, maksudnya dalam hadis riwayat Muslim, an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala halakal mutanatti'un, artinya binasalah mereka yang tanatta'u, kebablasan dalam melakukan apa yang mereka lakukan atau dalam mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Wabtaghaw ilma syai'in au takallafu syai'an, terlalu memaksakan diri untuk mengetahui sesuatu, bahaya. Terlalu memaksakan diri untuk mewujudkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu, ini semua masuk dalam pengertian at-tanattu'. At-tanattu' itu meliputi sikap memaksakan diri dalam pokoknya saya harus tahu hakikatnya ini apa. Itu bisa membinasakan. Lam ya'dzan bihillah. Karena hal-hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah. Kalau masih ada rambu-rambunya, itu tidak masuk dalam tanattu'. Tapi kalau sudah melewati rambu-rambu yang ditentukan oleh Allah, maka ini bahaya. Allah mengizinkan hanya sebatas ini, mereka lebih dari itu, sehingga muncullah berbagai macam bid'ah dan khurafat ya, yang itu semua tidak diizinkan oleh Allah. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah, mengadakan aturan-aturan beragama, ritual-ritual agama tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk at-tanattu'. Al-itra', at-tanattu', al-ghulu. Ini maknanya saling berdekatan ya, mutaqaribatul makna yajma'uha mujawazatul haddil masyru'. Semuanya itu bersekutu, mengandung pengertian melampaui batas yang disyariatkan. Wal ghulu ismun jami'un li hadhihi jami'an. Dan itu semua tercakup dalam pengertian ghulu. Syekhu rahimahullah fi hadzal bab bayyana anna sabab kufri bani Adam wa sabab tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi as-salihin bi an jawazu al-hadd fihim. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan dalam bab ini bahwa penyebab kufur dan murtadnya bani Adam itu adalah sikap berlebihan mereka ya, sebagaimana berlebihannya kaum Nuh terhadap orang-orang soleh mereka dengan bersemedi di dekat kuburan orang-orang soleh itu, sehingga lambat laun mereka jadikan orang-orang soleh ini sebagai ilahan atau alihah min dunillah. An-Nasara melampaui batas juga terhadap Isa bin Maryam dalam mencintai dan memujinya, sehingga menganggapnya sebagai anak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mereka melampaui batas terhadap sahabat-sahabatnya Nabiullah Isa, Al-Hawariyin, kepada Al-Batariqah, paus-paus mereka, atau pendeta-pendeta besar mereka. Nah, itu semuanya disikapi dengan berlebihan. Salah satunya adalah ketika para pendeta atau para rahib, rahib ini Yahudi, pendeta ini Nasara, membuat aturan yang jelas-jelas menyelisih aturan Allah, kemudian ditaati. Nah, ini adalah bentuk ibadah kepada para pendeta, dan itu juga terjadi pada umat ini. Bahkan ada, kita tahu kan, mereka kalau mengaku dosa enggak kepada Allah, kepada pendetanya. Ini adalah bentuk ghulu. Dengan mengaku dosa seperti itu dianggap sudah selesai. Kayak Allah aja gitu ya. Kalau sudah ngaku sama Allah, istighfar, beres sudah. Nah, ini diarahkan kepada selain Allah. Ini bentuk ghulunya mereka. Dan umat ini juga melakukan hal yang mirip ketika menyifati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun orang-orang soleh sepeninggal beliau dengan sifat-sifat atau sikap-sikap, keyakinan-keyakinan atau ucapan-ucapan yang itu semua tidak diizinkan oleh syariat, alias melampaui batasan syariat. Ini kandungan dari bab Maja'a fi anna sabab kufri bani Adam al-ghulu fi salihin. Kita kembali ke masail. Qala Syekh rahimahullah fihi masail. Ada beberapa masalah yang terkandung dalam bab ini. Al-ula anna man fahima hadzal bab. Siapa yang memahami bab ini wa babaini ba'dahu dan dua bab setelahnya, tabayyana lahu ghurbatul Islam. Dia akan sadar betapa asingnya Islam yang sebenarnya itu di tengah-tengah umat atau mereka yang mengaku sebagai umat Islam. Jadi ajaran Islam yang hakiki itu menjadi sesuatu yang sangat asing di tengah mereka yang mengklaim dirinya kaum muslimin hari ini. Maksudnya mayoritas kaum muslimin. Ya. Wara'a min qudratillah wa taqlibihi lil qulub al-ajab. Kita akan benar-benar menyaksikan kekuasaan Allah yang membolak-balikkan hati yang sangat luar biasa itu. Tsaniyah, faedah yang kedua, ma'rifatu awwalu syirk, awwali syirkin hadatsa fil ardi annahu bi syubhatis salihin. Kita jadi tahu bahwa kemusyrikan pertama yang terjadi di muka bumi itu gara-gara syubhatnya orang-orang atau mereka yang dianggap soleh. Jadi mereka mengira bahwa sikap mereka kepada orang-orang soleh itu adalah sikap yang baik, sikap yang layak, yang itu merupakan hak mereka kepada yang masih hidup. Ishtabah alaihimul amr. Ya, mereka menyangkanya begitu, padahal hakikatnya jauh dari apa yang mereka sangka. Ya. Jadi sekedar husnudzon itu kalau enggak dibatasi, tidak dikendalikan, ini bahaya. Ini kan mereka husnudzon yang berlebihan kepada orang-orang soleh. Berlebihan dari sisi belum ada, mungkin loh ya, belum ada garansi dari Allah bahwasanya mereka itu betul-betul soleh. Kok sudah diklaim sebagai orang soleh? Apa landasannya? Ya, karena yang namanya orang soleh itu berarti dia akan bernasib baik nanti di akhirat. Amal-amal ibadahnya diterima. Calon-calon penghuni jannah. Dari mana? seseorang bisa mengklaim orang lain seperti itu kalau tidak ada wahyu dari Allah. Ini sudah berlebihan dari sisi i'tiqad kepada orang soleh. Dari i'tiqad ini lahir i'tiqad lain. Mereka harus kita hormati, harus kita hargai, harus kita kenang. Lahir lagi i'tiqad lain dengan cara melakukan ritual-ritual ibadah di dekat kubur mereka, itu akan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah. Muncul i'tiqad lain lagi, kalau kita minta doa melalui mereka, mereka ini lebih dekat, doanya akan lebih diijabahi, dan seterusnya. Ini semua lahir dari sikap ghulu terhadap orang-orang soleh. Al-thalitha awwalu syai'in ghayyira bihi dinul anbiya wa ma sababu dhalik ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Kita jadi tahu perubahan terhadap ajaran atau dinnya para nabi itu pertama kali terjadinya seperti apa dan apa yang menyebabkannya, dengan sekaligus mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi untuk mengembalikan umat-umat ini ke rel yang benar. Yang keempat, qabulul bid'ah ma'a kaunis syara'i wal fitri tarudduha. Ternyata bid'ah itu lambat laun diterima walaupun secara naluri dan secara syariat mestinya ditolak, tapi karena syubhat yang besar ini, bid'ah itu bisa laku, bisa laris bahkan. Okay. Dan ini mengingatkan kita tentang bahayanya fitnah syubhat. Bahaya fitnah syubhat ini ngeri memang, karena ketika syubhat itu dibiarkan begitu saja, sebagaimana dalam hadisnya Hudzaifah, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah itu menempel dalam hati sehelai demi sehelai, akan membekas sebagaimana tikar itu akan membekas pada badan orang yang tidur di atasnya. Awal-awal mungkin enggak enak, enggak nyaman ya. 2-3 kali sudah biasa, santai akhirnya. Fa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuqtatun baydha wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatun sauda. Kalau diingkari terus, rajin menolak fitnah syubhat ini, maka hati itu akan bersih. Lama-lama dia punya antibody. Enggak mempan lagi kena fitnah. Ya, sudah kebal dia terhadap fitnah karena selalu diingkari, ditolak, tidak pernah diberi jalan untuk masuk sedikit pun. Tapi kalau dibiarkan sekali, dua kali, usyribaha, diserap, maka akan muncul bercak hitam. Dibiarkan terus akan hitam legam, tidak bisa lagi menolak fitnah. Fitnah itu akan masuk demikian rupa, bahkan dia tidak bisa lagi menahan, menghindar dari fitnah itu. Hidayah pun juga mental dari dia, tidak bisa menyerap hidayah sebagaimana mangkok yang posisinya terbalik atau miring. Yang bisa dia serap hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak waspada terhadap fitnah syubhah. Ya, dan bid'ah adalah termasuk bentuk fitnah syubhah. Ya, dia enggak pernah merasa bahwasanya itu sesuatu yang keliru kok. Ishtabah alih. Tersamarkan hakikat perbuatan itu, hakikat keyakinan itu tersamarkan bagi dirinya. Dia mengira itu hak padahal sebetulnya itu batil. Al-khamisa anna sabab dhalika kullihi mazjul haqqi bil batil. Sebab itu semua adalah mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ya, yang hak di sini apa? Mahabbatus salihin. Ada hak. Mahabbatul anbiya, ada hak. Cinta kepada orang soleh, cinta kepada nabi. Ini sesuatu yang hak, yang baik. Wathani fi'lu unasin min ahli al-ilmi syai'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah. Yang kedua, ini terkait dengan perilakunya orang-orang kaumnya Nabi Nuh, generasi pertamanya, dengan membuat simbol-simbol orang soleh yang sudah meninggal tadi, mereka ini bermaksud melakukan sesuatu yang baik, tapi dikira oleh orang-orang setelah mereka lain maksudnya. Ya, karena ada salah tafsir terhadap perbuatan para pendahulunya. Demikian pula sebaliknya, ketika keyakinan yang sudah salah kaprah ini hendak diluruskan, mereka malah menduga pihak-pihak yang meluruskan ini adalah orang yang membenci orang-orang soleh, tidak mengakui adanya karomahnya para wali, tidak menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mestinya, tidak mau merayakan hari kelahirannya Rasulullah, tidak cinta berarti sama Rasulullah, kan? Ya, karena ada yang syubhat ini, ya. Karena ada yang syubhat ini, jadi jungkir balik dalam memahami duduk permasalahan. Ya. Padahal kalau ditanya, apakah orang yang umpamanya ini memuji-muji Rasulullah dengan berlebihan, pasti dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah itu cara membuktikan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mereka yang merayakan hari kelahirannya yang diklaim pada tanggal 12 Rabiul Awal itu misalnya, berarti mereka lah yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah negara yang memperingati Maulid Nabi adalah negara yang menghargai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Coba dikembalikan pertanyaan-pertanyaan itu. Dan apakah negara yang tidak memperingati itu berarti tidak cinta kepada Rasulullah, tidak menegakkan sunnah-sunnah beliau? Ya. Ini karena syubhat itu tadi. Konsekuensi dari pertanyaan-pertanyaan ini, para sahabat tidak mencintai Rasulullah. Nah, enggak pernah nanyakan maulid. Tabi'in juga begitu. Tabi'in juga begitu. Ini diakui oleh mereka, oleh sebagian dari ulama-ulama yang menganggap perayaan maulid sebagai bid'ah hasanah. Salah satunya adalah Imam As-Sakhawi. Ya, dalam Al-Ajwibah Al-Mardiyah, kitab beliau. Beliau adalah muridnya Al-Hafidh Ibn Hajar, wafat tahun 902 Hijriah. Beliau mengakui tidak pernah terjadi perayaan maulid pada Al-Qurunul Mufaddalah, tiga abad terbaik pertama, yakni para sahabat, tabi'in, tabi'in semuanya yakin tidak ada satupun di antara mereka yang merayakan maulid. Berarti asumsi itu jelas batil. Artinya kalau mengaitkan cinta kepada Rasulullah dengan perayaan maulid ini jelas batil. Karena orang-orang yang jauh lebih mencintai Rasulullah, dan itu sudah dibuktikan dengan perjuangan, ya, enggak cuman omong doang, sudah dibuktikan dengan perjuangan mereka, ya, disaksikan oleh kawan maupun lawan, bahwasanya para sahabat demikian mencintai Rasulullah, mereka tidak pernah merayakan maulid. Taib. Sudah isya ya. Adhan dulu. Nanti kita lanjutkan setelah adhan. طيب فالفائدة أو المسألة السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح تفسير dari ayat yang di surat Nuh wa qalu la tadharunna ahlihatakum al-ayah ya sudah kita bahas bahwasanya itu adalah orang-orang soleh wat suwa yahud ya'uk dan nasr itu orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh yang setelah mereka binasa kaumnya ini membuat simbol-simbol untuk memperingati mereka yang lambat laun akhirnya menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan atau sesembahan selain Allah. As-sabi'ah jibillatul adami fi kaunil haqqi yang kusu fi qalbihi wal batilu yazid. Sudah jadi karakter Bani Adam, kebenaran itu akan berkurang dan kebatilan itu akan bertambah. Manusia itu dibiarkan gitu saja, gak usah dirangsang apa-apa, itu cenderung lambat laun dia akan menyimpang. Ya. Apalagi kalau ada rangsangan. Ya. Makanya kita ini harus memelihara iman ini. Harus dipelihara, dipupuk, diperkuat dengan ilmu, dengan amal. Ya. Dan yang mengurangi iman ini harus kita eliminasi. Ya. Dengan meninggalkan maksiat, dengan menjauhi syubhat. Kalau enggak, maka lambat laun akan seperti kaumnya Nabi Nuh. Tsamina fihi syahidun lima nuqila 'anil salaf annal bid'ah sababul kufur. Bab ini membuktikan atau menguatkan salah satu ucapan salaf yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah penyebab kekufuran. Penyebab kekufuran itu bid'ah. Buktinya adalah kufurnya umatnya Nabi Nuh dengan bid'ah. Bid'ahnya berupa ghulu fis salihin. At-tasi'ah ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihi al-bid'ah. Ya. Syaitan ini sangat faham terhadap hasil akhir perbuatan bid'ah. Sekali lagi hasil akhirnya, bukan awalnya, bukan tengahnya. Mungkin awalnya ringan. Orang menganggap gini aja kok dibid'ah-bid'ahkan sih. Gini enggak boleh, gitu enggak boleh. Semua minta dalil. Apapun lah alasannya. Tapi nanti ujung-ujungnya ngeri. Dan setan tahu persis. Makanya dia cenderung atau lebih bersemangat untuk menyesatkan umat manusia melalui bid'ah. Karena yang berbuat ini tidak akan pernah merasa kalau dia itu keliru. Itu hebatnya fitnah, itu hebat dalam tanda kutip maksudnya ya, hebatnya jurus syaitan yang satu ini ya, ini bagaimana agar manusia ini terjerumus ke dalam bid'ah. Walau hasuna qasdul fa'il, walaupun maksud si pelaku bid'ah ini indah luar biasa baiknya, tapi kalau itu bid'ah hati-hati, nanti ujung-ujungnya ngeri. Dan setan tahu. Dari mana kita bisa menyimpulkan ini? Dari hadis qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi nuh falamma halaku auha asyaitan ila qaumihim. Syaitan memberikan bisikan kepada kaumnya, ayo dong buat gini, peringatan buat mereka ya. Dari sini karena setan tahu ini ujung-ujungnya bakal jadi alihah min dun, gak apa-apa sekarang belum, nanti suatu saat ya. Al-ashirah ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya nahyu anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih. Kaidah universal dalam bab ini adalah semua bentuk ghulu itu terlarang, dan semua bentuk ghulu itu ujung-ujungnya membinasakan, mencelakakan. Al-hadiyata asyrah madharratul ukufi 'alal qabri li ajli 'amalin salih. Bahayanya iktikaf, berdiam di dekat kuburan walaupun dengan tujuan untuk melakukan amal soleh, itu bahaya. Walaupun bukan dia yang langsung terjerumus ke dalam bahaya, tapi lambat laun sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Generasi pertama tidak terjerumus dalam syirik akbar, tidak sama sekali. Yang belakangan, yang menduga bahwasanya perbuatan leluhur mereka itu tujuannya begini, padahal tidak seperti itu. Nah, dari sebab, oleh sebab itulah semua tindakan, sikap, ucapan yang berpotensi mengarah kepada ghulu itu dicegah dari awal. Di antaranya adalah adanya larangan untuk tasyidul kubur, memegahkan kuburan, membangun sesuatu di atas kuburan, menggamping kuburan, menulis-nulisi kuburan, sholat dengan mengarah kepada kuburan. Ini semua mamnu, karena ini adalah zari'ah ila syirk ya. Apa ya istilahnya, zari'ah itu pemicu, walaupun belum terjadi syirik, tapi pemicu. Dan saddudz zara'i, mencegah hal-hal yang memicu terjadinya sesuatu yang terlarang, itu sesuatu yang disepakati oleh para ulama bahwasanya itu perlu. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Turuqul Hukmiyah kalau enggak salah, beliau menyebutkan 99 dalil ya, yang itu semuanya mengacu kepada perlunya saddu adz-dzara'i. Ya, tindakan preventif mencegah sebelum itu terjadi. Tsaniyata asyrah ma'rifatun nahyi 'anit tamatsil wal hikmatu fi izalatiha. Kita jadi tahu hikmah di balik larangan membuat patung atau gambar yang menyerupai makhluk Allah, terlebih kalau makhluknya ini adalah orang soleh, maka lebih terlarang lagi. Jangan dikira kalau gambar langsa dapat pahala, sebaliknya dosanya lebih besar. Ya, menggambar manusia secara umum itu sudah dosa besar, apalagi kalau yang digambar ini orang-orang yang dianggap soleh, dianggap soleh saja. Dalilnya cukup dianggap soleh, nggak harus orang soleh beneran, karena kita nggak tahu dia orang soleh beneran apa enggak. Tapi kalau itu dianggap soleh atau memiliki ciri-ciri pakaiannya pakaian orang soleh, maka gambar-gambar ini larangannya jauh lebih besar lagi. Baik gambar dua dimensi atau tiga dimensi. Dan hikmah dibalik perintah untuk menyingkirkan menghapus atau memusnahkan gambar-gambar ini. Ya, ini juga saddu dzara'i. Tsalitsata asyra ma'rifatu sya'ni hadhihi al-qissah wa shiddati al-hajati ilaiha ma'al ghaflati 'anha. Kita jadi tahu kronologi kisah kufurnya umat Nabi Nuh. Dan sangat perlu kita untuk tahu dan untuk mensosialisasikan kisah ini, ya, karena banyak orang yang lengah, banyak orang yang tidak menyadari. Ar-rabi'ata asyrah wa hiya a'jab wa a'jab, yang lebih aneh bin ajaib lagi, qira'atuhum iyyaha fi kutub at-tafsir. Ahlul khurafat, ahlul bid'ah, ahlul ghulu fi salihin itu membaca kisah ini dalam kitab-kitab tafsir. Ya. Mereka baca penjelasan bagaimana umat Nabi Nuh itu tersesat, terjerumus dalam syirik akbar gara-gara ghulu kepada orang-orang soleh. Tetap juga mereka yang menghidupkan budaya ghulu itu sendiri. Tetap aja mereka yang memajang foto-foto orang-orang soleh mereka itu tiap tahun dijual dengan harga yang mahal. Orang berlomba-lomba untuk mengoleksi fotonya mereka yang dianggap soleh itu. Ya. Ajib kan? Aneh bin ajaib. Loh, mereka baca loh. Tapi gak tersentuh sama sekali. Baik. Wa ma'rifatuhum bima'na al-kalam. Bahkan ada sebagian dari mereka yang mengerti bahasa Arab, dia faham maknanya. Ya, faham. Wa kaunullah hala bainahum wa baina qulubihim. Ternyata Allah sudah memberi penghalang antara hati mereka dengan apa yang mereka ketahui itu. Ya, saking parahnya syubhat itu sudah merasuk, terhalang-halangi. Sebagaimana Abu Thalib terhalang-halangi, ya. Makanya kalau tidak segera kita memenuhi panggilan Allah, hati-hati. Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahul bainal mar'i wa qalbi. Hati-hati. Kalau kalian tidak segera memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajak kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian, ketahuilah bahwasanya Allah itu akan menjadi penyekat antara seseorang dengan keinginannya. Saat dia ingin mengikuti hidayah, enggak diberi taufik sama Allah. Dan kronologi ayat ini adalah salah seorang kalau enggak salah penyair jahiliyah. Saya lupa namanya siapa. Kalau enggak salah Umayyah bin Abi Shalq atau yang lain. Dia awalnya sudah berangkat dari desanya ingin ke Madinah menyatakan diri untuk masuk Islam. Di tengah jalan dia dengar Muhammad akan berperang dengan orang-orang musyrik di Badar. Apa kata dia? Nanti dulu, saya mau lihat dulu hasilnya apa. Kalau ternyata Muhammad yang menang, saya lanjutin, saya akan masuk Islam. Tapi kalau ternyata musyrikin yang menang, enggak jadi saya masuk Islam. Nah, setelah Rasulullah menang, dia keburu mati. Sebelum dia sempat menyatakan dirinya masuk Islam, ditunda-tunda. Kalau gak segera disambut, suatu ketika Allah akan tidak berikan lagi kesempatan itu. Berikutnya, Al-Khamisata Ashraf At-Tasrih Bi'annahum Lam Yuridu Illa Syafa'ah. Mereka kadang terus terang bahwasanya sikap berlebihan mereka terhadap Rasulullah, terhadap orang-orang soleh itu tujuannya cuma satu, mengharapkan syafaat mereka. Ya. Dan itu tidak menjadikan perbuatan mereka dibenarkan. Jadi baiknya tujuan sama sekali bukan alasan untuk menganggap baik perbuatan. Ya, boleh jadi tujuannya mulia, luar biasa, tapi perbuatan ini justru menghantarkan mereka ke lembah neraka. Hati-hati. As-sadisata asyrah dhannuhum annal ulama alladhina sawwaru suwar aradu dhalik. Mereka mengira bahwasanya ulama-ulama mereka, pendahulu-pendahulu mereka yang berilmu itu, yang membuat simbol-simbol orang soleh itu, tujuannya adalah mengharapkan syafaatnya orang soleh, padahal tidak seperti itu. Sabi'at asya al-bayan al-azim fi qawlihi la tutruni kama atutin nasara. Penjelasan yang sangat agung tentang pengertian hadis ya. Tadi sudah kita bahas. Sabi'at asya al-nasihatuhu iyana bihalakil mutanatti'in. Nasihat Nabi kepada kita agar jangan berlebih-lebih karena itu akan membinasakan. At-tanattu' fid-din. Tasi'at asya al-19 at-tasrih bi'annaha lam tu'bad hatta nusir ilm. Bahwasanya simbol-simbol orang soleh itu baik berupa gambar ataupun patung itu tidak diibadahi kecuali setelah ilmu din ini mulai dilupakan. Ya. Fa fiha bayan ma'rifatu qadri wujudihi wa madarrati faqdihi. Sehingga dengan demikian kita jadi tahu betapa pentingnya eksistensi ilmu dan betapa bahayanya kalau ilmu ini sudah mulai hilang. Yang ke-20, sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya orang-orang yang berilmu. Wallahu ta'ala alam. Kita sholat dulu. Setelah sholat baru menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hama ba'd. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ada satu pertanyaan di sini. Dari yang saya pahami bahwa isbal adalah memanjangkan pakaian hingga melewati mata kaki. Bagaimana dengan memakai pakaian yang tidak isbal dalam kurung cingkrang dan memakai kaos kaki yang menutup hingga mata kaki? Apakah hal ini termasuk isbal? Terima kasih. Sudah dijawab kan tadi? Bagaimana memakai pakaian yang tidak isbal? Ini enggak isbal ini. Jadi mafhumnya isbal itu bukan menutup mata kaki. Kalau menutup mata kaki secara mutlak itu bisa isbal, bisa enggak. Itu menjadi isbal ketika yang menutupi adalah celana, sarung, gamis ya, yang terjulur sampai melewati mata kaki ya. Tapi kalau dari bawah ke atas, maka Nabi juga mengenakan khuf ya, itu tidak termasuk isbal, enggak. Dilarangnya menutup mata kaki secara mutlak itu ketika ihram saja. Bagi laki-laki ketika ihram dia enggak boleh mengenakan sesuatu yang menutup mata kakinya, enggak boleh pakai khuf. Kalaupun pakai khuf maka harus dipotong sehingga mata kakinya terlihat. Mafhumnya khuf itu menutupi mata kaki, ya. Dan Nabi pakai khuf. Ya, banyak itu hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi mengenakan khuf dan mengusap khufnya. Bahkan ini termasuk akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. Al-mashu ala al-khuffain. Jadi yang dilarang itu bukan kaos kakinya, tapi ketika celananya atau gamisnya atau sarungnya itu terjulur sampai menutup mata kaki. Bagaimana cara menyadarkan bapak yang tidak atau yang meragukan periwayatan hadis? Maksudnya apa ini? Diperjelas, mohon diperjelas maksudnya meragukan periwayatan hadis ini, apakah hadis-hadis yang ada ini enggak benar semua, enggak bisa dipastikan kebenarannya, atau hadis tertentu saja yang diragukan? Ini yang bertanya, monggo diperjelas ini. Maksudnya apa? Yang tanya siapa? Maksudnya gimana? Maksudnya semua hadis yang sahih tidak percaya bahwa itu bisa saja yang meriwayatkan tidak bingung. Yang dia menjadi tidak mau menerima ilmu. Ya, jawabannya begini. Betul, hadis yang diriwayatkan itu bisa keliru. Kemungkinan itu ada, ya, ada. Dan ini nggak cuma berlaku pada hadis loh. Jangan diskriminasi. Semua kabar yang disampaikan itu bisa benar, bisa salah. Bisa. Ya, termasuk yang ngomong itu tadi barusan. Semua hadis itu bisa benar. Ini juga bisa benar, bisa salah ini omongan ini. Sama. Termasuk semua yang dibahas oleh para ilmuwan, para ahli, ya, pakar-pakar, mau pakar politik, pakar astronomi, pakar geografi, geologi, sosiologi, bisa benar, bisa salah. Terus kalau ini dibiarkan begitu saja, maka gak ada orang belajar, kecuali dia belajar dengan ragu-ragu terus. Wih, jangan-jangan salah ini yang diajarkan sama kita. Ya, dokter bilang kalau Anda sakit demam kasih paracetamol. Jangan-jangan salah nih dokternya. Kalau Anda gini minum ini, jangan-jangan salah nih dokternya. Ya. Jadi kalau ini mau dibiarkan begitu saja, enggak pakai dhawabit, kapan kita harus punya keraguan seperti itu dan kapan kita tidak boleh mengikuti keraguan seperti itu, kalau enggak ada dhawabitnya, enggak ada aturan mainnya, ya enggak bisa kita ini hidup. Jangankan agama, hidup aja kita enggak bisa dengan cara seperti ini. Mau tidak mau kita ini harus percaya sama sesuatu. Harus. Enggak mungkin antum bisa hidup normal kecuali antum punya kepercayaan. Tinggal cara mempercayainya benar enggak? Nah, sering saya bahas bahwasanya kalau cuman orang jujur bisa salah, orang ngapusi bisa jujur, ya memang. Tapi kapan kita harus percaya sama orang jujur dan kapan kita boleh tidak percaya sama orang yang jujur dan kapan kita harus tidak percaya sama orang yang tidak jujur dan kapan kita boleh percaya sama orang yang hukum asalnya enggak jujur. Ini semua ada aturannya. Yaitu ada qara'innya, ada indikator-indikatornya. Selagi tidak ada indikator dia bohong, apa alasan ilmiah untuk enggak percaya sama orang jujur? Enggak ada. Ya. Kalau tetap enggak percaya juga, itu hawa nafsu yang bicara, bukan ilmu. Sekedar kemungkinan, ya kemungkinan aja, ini mungkin juga ambruk ini masjid. Ya mungkin tahu-tahu ada banjir bandang, mungkin tahu-tahu ada gempa bumi, mungkin enggak? Mungkin. Nah, ngapain antum di sini? Ya enggak ada indikatornya, Ustaz, mau ambruk masjidnya. Ngapain kita keluar? Kan gitu. Enggak ada indikator mau ada gempa bumi, ngapain kita harus takut? Ya. Ya, jadi jangan cuma ngikutin kemungkinan, tapi sejauh mana itu terjadi probability-nya, apa? Kemungkinannya, apa yang dianggap kemungkinan itu ke sana itu arahnya sejauh mana? Kalau sudah menjadi dugaan kuat, ghalabatul dzon, baru ini kita ikuti. Selama belum menjadi dugaan kuat, abaikan. Ya, abaikan. Nah, para ulama ketika mengatakan ahlinya loh ya, yang kita bahasnya adalah ahli. Ahli hadis mengatakan ini hadis sahih. Berarti ada dua. Pasti Rasulullah mengucapkan atau kemungkinan besar Rasulullah mengucapkan dan kemungkinan kecil perawinya salah di sini. Sudah diverifikasi dengan sangat luar biasa. Hanya saja orang mungkin enggak paham. Nah, kalau enggak paham enggak boleh komentar dong. Enggak boleh protes, wong enggak paham kok protes. Kalau dia paham, menguasai ilmu ini, silahkan dia berkomentar secara ilmiah. Silahkan. Wah, ini menurut saya enggak sahih. Buktikan secara ilmiah enggak sahih. Di mana letak ketika sahihannya? Ya. Ada hal-hal yang masih terbuka itu dan ijtihad, ada yang sudah tertutup. Ketika sudah ada ijma, enggak boleh ada lagi orang yang menyelisih ijma. Pasti sesat. Kalau belum ada ijma, silahkan. Oh, saya ingin merojihkan pendapatnya ulama A, alim fulan, ahli hadis fulan, alasannya gini, begini, begini, begini, atau sebaliknya. Enggak apa-apa, itu seperti ijtihadnya fukaha, ijtihadnya para ilmuwan yang beda pendapat, ya, para dokter beda pendapat. Dokter A bilang, "Cuk, sebaiknya kasih ini." Oh, enggak, sebaiknya kasih ini. Enggak apa-apa, kan sama-sama ahli. Ya. Masing-masing punya otoritas untuk bicara di situ. Yeah, okay. Bagaimana agar kita tidak terjerumus pada sikap meremehkan suatu amalan? Bagaimana kiat-kiatnya agar sikap kita tidak ghulu dan tidak meremehkan? Ya, salah satunya adalah dengan mengetahui bagaimana status amalan itu. Apakah itu wajib? Kalau wajib, wajib ain atau wajib kifayah, ataukah itu sunnah? Sunnahnya muakkadah ataukah ghairu muakkadah? Ataukah itu mubah? Ataukah makruh? Ataukah haram? Ya. Kalau kita belum tahu derajatnya, kita masih berpotensi untuk hulu. Hulunya bisa dengan menganggap yang wajib itu biasa-biasa aja, ya. Atau menganggap yang sunnah sebagai suatu kewajiban, ini hulu juga. Ini salah satu caranya. Kita tahu, pelajari dulu statusnya amal ini apa sih. Yang kedua, fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Al-Quran atau oleh sunnah Rasulullah SAW terkait amal tersebut. Makin besar fadilahnya, makin ta'zim kita kepada amal ini. Makin kita enggak tahu fadilahnya, ya makin biasa-biasa aja kita dalam menyikapi amal ini. Supaya tidak hulu dan tidak meremehkan, bagaimana caranya? Ya ikutilah pemahaman mereka yang paling paham terhadap ajaran agama. Insya Allah atun tidak akan hulu. Ikuti pemahaman mereka yang paling paham terhadap bagaimana menjalankan din ini, antum dijamin selamat dari hulu. Jangan ngikutin pemahaman orang-orang yang belum terjamin keselamatannya. Yang saya maksud yang sudah terjamin adalah para sahabat Rasulullah, sebagaimana nas Al-Quran, wassabiquna al-awwalun, di surat Taubah ya. Wassabiqun ayat 115 kalau enggak salah. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Al muhajirin sahabat Rasulullah, al ansar juga sahabat Rasulullah. Wal ladzina tabauhum bi ihsan. Siapa saja bisa masuk ke sini. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. At-tabi'in, at-tabi'it tabi'in dan seterusnya. Asalkan bi ihsan, dengan baik ngikutinya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah telah siapkan jannah bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sudah jelas kan, mereka sampai kepada tujuan puncak dambaan seseorang, yaitu ridho Allah. Ya udah, ikuti aja mereka, insya Allah kita takkan terbebas dari hulu. Berkenaan dengan penggunaan foto terhadap ustaz-ustaz yang dikenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, misal kita foto digunakan di media sosial terus di kasih keterangan pujian-pujian, apakah itu termasuk hulu? Yang dipuji apanya? Pujian terhadap ustaznya tersebut, ilmuannya dan dakwahnya. Bahkan ada beberapa digunakan untuk foto profile. Ya bisa masuk dalam bentuk hulu, bisa saja gitu loh. Bisa juga masuk ke dalam mahdzur yang lain. Mahdzur ini maksudnya apa ya? Sesuatu yang terlarang dari sisi lain, seperti kalau itu lawan jenis yang menaruh, nah ini jadi fitnah ini di sini. Ya. Bisa juga membawa kepada sikap taklid buta kepada Ustadz Fulan. Ya. Dan seandainya pun yang bersangkutan yang dipajang fotonya ini ditanya, kalau dia betul-betul ahlus sunnah, dia akan mengingkari cara-cara seperti itu. Ya, ini bukan sesuatu yang layak, bahkan ini bukan ajaran yang ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ingin belajar, ingin mengambil manfaat, maka itu cukup dari audionya, cukup dari ceramahnya. Ya. Gambar itu sifatnya tidak mempengaruhi kualitas dari ilmu yang disampaikan. Ada atau tidak ada gambar tidak menghalangi seseorang untuk belajar. Ya. Mungkin sekarang keberadaan gambar ini diperlukan karena apa? Karena untuk verifikasi misalnya, apa betul ini suaranya si fulan? Ya, seiring dengan banyaknya orang mencatut, merekayasa, sehingga ketika itu gabungan antara audio dengan video, kemungkinan ini akan lebih kecil. Ya. Yang kedua, bagi apa namanya dari segi penyebaran misalnya, penyebaran sesuatu yang konten-konten video itu lebih cepat daripada konten audio. Tapi sekali lagi, jangan sampai ini disalahgunakan dengan cara-cara seperti itu. Itu salah satu cara saja, banyak cara-cara lainnya, ya, seperti disimpan gambarnya atau di apa namanya dikasih bubuhi pujian-pujian seperti itu. Ini laisa min thariqati ahli sunnah wal jamaah. Taulah ini kita ingin manfaatkan, maka manfaatkan dengan tetap mewaspadai kemungkinan-kemungkinan madharatnya. Bagi yang bisa hadir kajian, jangan hanya menyimak lewat online, ya. Antum akan terluput dari banyak faedah. Pertama, manfaat bermajlis di masjid. Yang di situ Allah Rasulullah SAW menjanjikan ada 4 hal. As-sakinah, rahmah, hafadhumul malaika, wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini enggak ada kalau hanya di rumah dengan nonton. Yang kedua, pemahaman-pemahaman yang hanya Allah berikan dengan orang yang datang ke majelis. Dengan belajar dua arah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Ya, ada khasiyah, keistimewaan yang Allah berikan dengan adab-adab seorang thalibul ilm di majelis ilmu. Yang seandainya bukan karena dia menjaga adab ini, dia enggak akan mendapatkan pemahaman tersebut. Boleh jadi kita membaca masalah ini dalam buku, dalam sering kita dapatkan, tapi baru faham ketika itu dijelaskan di majelis ilmu. Kemudian juga belajar dua arah ini adalah belajar yang terbaik, cara belajar yang paling minim resiko, karena kita bisa bertanya ketika tidak jelas. Lain hanya dengan belajar searah. Faedah lainnya adalah ilmu ini berkahnya maupun manfaatnya seiring dengan sejauh mana kita menerapkan adab-adabnya. Dan tidak mungkin orang yang belajar di via internet, di kamarnya, itu bisa menjaga adab-adab thalabul ilm sebagaimana mereka yang datang di majelis ini. Belum lagi nanti pahalanya antum melangkah ke sini, pahala keluar dari rumah, ya, duduk menunggu waktu sholat, ini semua tidak akan didapatkan dengan hanya belajar jarak jauh. Ya, jadi jangan sekali-kali mencukupkan. Jangan sekali-kali mencukupkan. Di samping kalaupun yang tidak bisa hadir ingin belajar, maka waspadai, ya, tidak perlu menatap wajah ustadznya, apalagi bagi yang lawan jenis. Cukup dengarkan saja, karena ilmu itu bisa tersampaikan dengan audio, ya, tidak perlu harus fokus kepada wajah yang menyampaikan, karena tidak bebas dari fitnah itu. Itu enggak bebas dari fitnah. Seandainya seorang sahabat saja yang notabene sudah jauh lebih baik imannya dari kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan hijab ketika ingin minjam sesuatu, minjam perkakas rumah tangga kepada istri-istri Nabi, padahal itu hanya membutuhkan waktu beberapa saat saja. Wahai ummul mukminin, saya pinjam misalnya apa? Tikar, pinjam ini, pinjam apa? Hanya beberapa detik. Itu pun kata Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Lantas bagaimana kalau itu hadir nonton setengah jam, satu jam, ya, satu objeknya nggak berubah-ubah, mana mungkin yang begini ini tidak berpotensi menimbulkan fitnah, apalagi lawan jenis yang begitu. Sehingga kalau mau belajar cukup dengarkan suaranya, ya. Jadi harus hati-hati juga, jangan sampai nikmat Allah ini berbalik menjadi musibah karena disikapi dengan sikap yang keliru. Wallahu taala alam. Insyaallah cukup dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.